kasih seperti permata kilau mewarnai menetes perlahan terasa oh duka ku ingin hentikan namun tak terhenti walau ku sadari yang ingin kau beri namun satu hal yang padamu terkasih tak cukupkah cinta menghapuskan beda kita jiwa kita menangis satu hari.